Masa remaja adalah masa paling indah. Remaja adalah masa yang paling bahagia. Banyak lika-liku di dalamnya. Remaja, generasi agama. Remaja, generasi bangsa. Pendengar, sesaat lagi Anda akan menyimak kalam remaja di 101,4 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Did you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hot samosas in Sumatra, seasoned with a special spice. He ate tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain. And a bowl of fresh baklava that he bottled in Bahrain. He said, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah yang juga disambung siarkan di 101,4 FM Solo. Ya, peringat RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali, bahagia sekali di sore hari ini. Sore yang kayaknya di luar sana mendung, tapi mendung tidak tentu hujan ya. Di hari Jumat yang penuh berkah ya, hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 1433 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 2 November 2012. Awal bulan tentunya senyumnya agak lebar ya. Nanti kalau sudah tengah-tengah sudah berkurang. Kalau akhir bulan mau senyum berat. Ya, baik, di sore hari ini para remaja ya, khusus untuk para remaja, bukan khusus ya, tapi lebih apa namanya, kita membahas tentang remaja dalam program Kalam Remaja tentunya. Oke. Para remaja RDS sore hari ini alhamdulillah sudah hadir di studio RDS FM Solo. Ini sudah ada 3 orang yang ada di RDS FM Solo. Entah nanti semua jadi narasumber apa tidak ya. Ada Ustadz Burhan dan pasukannya ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pasukannya dibawa semua sore ini ya Ustadz ya. Ini masih ada yang tertinggal satu yang katanya nanti mau kesini juga. Nyusul ya. Baik, sore hari ini gimana Ustadz? Kita mau bahas apa ini Ustadz? Kita bahas dari mana datangnya cinta. Wow, cinta, cius. Cius. Miyama. Apa? Oke, itu ya, dari mana datangnya cinta gitu ya. Ini cinta yang gimana ini maksudnya? Nanti kita akan bahas bersama lebih lanjut, lebih dalam, pokoknya lebih intim gitu ya. Di sore hari ini sampai nanti jam 5:30 saja. Jadi silahkan buat kamu para remaja yang gak ada acara di rumah saja, silahkan tongkrongin depan radio di gelombang 107,7 atau juga di 101,4. Karena di sore hari ini kita akan bahas tentang cinta, tepatnya dari mana datangnya cinta di program Kalam Remaja ya. Dan nanti juga bisa bergabung silahkan di 765-1818 atau juga di SMS tentunya 081-226-1707-77 dan juga di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com atau di Facebook RDS FM Solo dan juga di Twitter di @RDS FM Solo tentunya. Baik, Ustadz, silakan untuk mukadimahnya terlebih dahulu Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita kembali untuk bersama-sama dalam program Kalam Remaja yang sedianya setiap hari Jumat sore jam 4 hingga pukul 5:30. Untuk edisi kali ini kita mau ngebahas satu tema yang cukup menarik yaitu tentang dari mana datangnya cinta. Kalau boleh saya bercerita, datang seorang laki-laki yang cukup kalut. Dia tidak lagi mampu bersikap tegas kepada pasangannya. Kemudian selama ini memang dia memberi janji memberi harapan dan hanyut dalam kolam renang cinta yang mereka bangun berdua gitu ya. Biasanya kan kemudian kalau orang jatuh cinta, kebingungan sendiri apa yang harus dilakukan. Kayaknya berjuta rasanya itu. Bening sih awalnya, kolamnya itu bening tapi lama-lama keruh juga. Jadi amboy, mereka sudah terlalu jauh di mabuk asmara. Biasanya anak-anak SMP, anak-anak SMA, atau mungkin anak-anak kuliahan. Awalnya senang bisa mencintai orang itu, tapi lama-lama kebingungan juga, saya harus bagaimana. Lalu kemudian, ketika kemudian mereka menyemai cintanya dalam bentuk pacaran, mereka memutuskan untuk pacaran, akhirnya ternyata pacaran itu menyesakkan, ya, menyiksa batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang itu, kepada pemuda itu, maka dia segera tersadar bahwa perempuan imut itu tidak halal lagi baginya. Senyumnya yang manis seperti gula belum seharusnya dia nikmati karena tidak halal dan masih menjadi barang haram bagi dia. Maka sejak saat itulah dia putuskan untuk mengurangi intensitas pertemuan. Tapi ternyata itu juga tidak mudah. Nah, ternyata tidak mudah juga ya mengurangi intensitas ketemu. Kalau biasanya kamu udah ketemu di sekolah, ketemu di masjid, ketemu di tempat-tempat di mana kalian sering ketemu, tiba-tiba kemudian kalian harus mengurangi itu. Mungkin itu bisa dikatakan tidak mudah, tapi juga bisa dikatakan tidak sulit ya, tergantung sejauh mana kekuatan kita. Karena hati sudah kena borgol bernama rindu dan kangen, hati sudah biasa diberi makanan SMS cinta dan sayang, maka saat segala asupan gizi cinta itu dihentikan, dia bisa mendadak sakau, ya, tak mampu lagi mengendalikan diri dan kembali ke pangkuan hatinya lagi. Dia kembali mencoba memberi berjuta alasan tidak bisa ketemu. Maaf ya, saya gak bisa ketemu. Kenapa sih kamu gak bisa ketemu? Sebenarnya sih alasannya karena pengen menyudahi hubungan asmara yang terlarang itu. Tapi karena dia gak tega, akhirnya dia cari-cari banyak alasan ya. Mungkin karena ada kuliah tambahan, mungkin karena ada urusan penting, mungkin karena ada tetangga melahirkan, mungkin karena ada tetangga hajatan, atau apalah alasan yang bisa dia buat. Tapi ternyata susah juga. Alasan-alasan itu tidak mempan, saudara-saudara, ya kan? Alasan-alasan itu tidak bisa diterima oleh pasangannya. Kemudian perempuan berkerudung mungil itu tetap merajuk, merayu dengan segala cara, dari bicara yang manja sampai mengejar-ngejar dengan semangat 45, ya kan? Nah, meski laki-laki, tapi ternyata dia nggak tega bila urusannya cinta. Dia kembali ke pangkuan hati kekasihnya lagi. Niat taubat tak lagi kuat, hancur berkeping-keping oleh indahnya balutan asmara dua hati yang sedang remaja. Nah, kasus kayak gini ini, bro, ya kan? Awalnya dari mana, ya? Kasus cinta kayak gitu tuh awalnya dari mana? Kok sampai kamu itu cenut-cenut mikirin dia semakin semerawut, ya kan? Remaja masjid yang selama ini menjadi apa, hantu bagi kamu, ya? Karena menteror hati kamu. Atau mungkin seorang berkerudung hijau, berkerudung atau berjubah ya. Ini berjubah hijau ada ini. Ini berjubah hijau ya. Atau seorang berjubah hijau yang tadi pagi dibicarakan oleh seorang teman kita ya kan. Ya, sikat saja sekarang ya kan. Ternyata. Nah, di seberang sana yang akhirnya membuat gundah gulana, gelisah tak terkira. Nah, kalau ditanya awalnya dari mana? Jawabannya bisa sangat banyak ya. Pertama bisa berawal dari pandangan mata. Kalau mata sudah memandang yang bening, jidat yang licin, ya, hidung mancung dan juga jalan yang anggun, pasti mata tidak akan bisa berkedip, ya kan? Pengennya terbelalak terus menikmati pemandangan semacam itu. Wanita yang cantik akan semakin cantik. Kenapa? Bukan karena kosmetiknya saja, ya kan? Tapi karena dia dihias oleh setan. Hidung yang pesek, terasa peseknya itu indah banget gitu ya, eksotis gitu kan. Meski pesek, tapi peseknya lain ya. Wajah penuh jerawat, ya, tetap menjadi tampak menarik karena dipoles oleh setan dengan wajah extraordinary gitu ya. Mas, kok kamu milih sing jerawatnya agak sih? Mas, kamu gak paham. Justru itulah letak keindahannya gitu ya. Kalau pipi mulus itu biasa men. Kalau ini pipinya bentol-bentol, jadi saya tuh gampang mengenali gitu kan. Lain daripada yang lain. Padahal kalau didekati, tidak ada beda wajah dia dengan bulan, penuh lubang dan tikungan terjal gitu kan. Nah, tubuhnya biasa saja, tidak langsing, tidak juga berbobot gitu kan, berbadan botol gitu kan. Tapi bakalan nampak indah di mata pria. Seorang pria bisa benar-benar terteror olehnya, jatuh ke dalam jurang keterpesonaan yang tidak dia sangka-sangka. Nah, teman-teman remaja, itu kerjaan setan ya. Dia memoles perempuan dengan polesan terbaik, ahli makeup manapun akan kalah dengan keahliannya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, wanita itu aurat, maka bila ia keluar rumah, setan terus memandanginya untuk menghias-hiasinya dalam pandangan lelaki sehingga terjadilah fitnah. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi dan lainnya. Nah, indah banget kan perkataan Nabi ini mengingatkan kita untuk selalu apa? Hati-hati dengan fitnah wanita. Tidakkah aku tinggalkan setelahku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki, melainkan fitnah yang datang dari para wanita. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Hadis ini Hasan Sahih. Jadi dari aspek pandang memandang saja, itu sudah bisa menjadi celah pintu masuknya fitnah ke dalam hati kita, mengobrak abrik susunan iman dan ketakutan kita kepada Allah, mengacak-acak barisan ketakwaan kita. Fitnah itu mengamuk sehingga membuat kita tak kuasa untuk sekedar bangkit melawannya. Dalam kaitan ini, baiklah kita bahas antara hukum memandang laki-laki terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, ya kan? Karena kita tidak mampu untuk menjaga pandangan kita dari pandangan yang memabukkan tadi. Jangan dianggap remeh loh, ya kan? Dalam surat An-Nur ayat 31 disebutkan, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak daripadanya. Menurut jumhur ulama, perhiasan yang biasa tampak itu adalah wajah dan telapak tangan. Dengan demikian, wanita boleh menampakkan wajahnya dan kedua telapak tangannya. Nah, pandangan pertama secara tiba-tiba memang tidak dapat dihindari, namanya secara tiba-tiba ya kan mas, ya kan, misalnya kamu di tikungan tuh nampak gitu, tak gitu ya, aduh kena deh gitu ya, itu namanya tiba-tiba, sehingga dapat dihukumi sebagai darurat ya kan. Sementara kalau pandangan berikutnya diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Nah, nanti bisa dipersepsikan. Pandangan pertama nggak berkedip kan pertama kan gitu. Menjaga pandangan seperti kata di iklan itu ya, jangan sampai lepas ya kan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini coba deh misalnya ya, hari ini kamu sedang mengalami cinta. Awalnya dari mana? Bisa jadi dari pandangan-pandangan seperti ini. Kamu yang di SMP mungkin campur laki perempuan. Kamu yang di SMA mungkin juga seperti itu, tidak ada batasan hijab. Kamu di kampus juga seperti itu. Lalu ketertarikan fisik ini kemudian menyebabkan kamu merasa memiliki perasaan yang kamu tidak bisa definisikan. Ini perasaan apa ya? Kok saya kalau ngelihat dia itu kok suka ya? Atau mungkin kalau saya berbicara sama dia kok mendadak lidah saya ini nggak bisa mengeluarkan kata-kata ya? Kemudian kok saya tiba-tiba berkeringat dingin ya? Kok tiba-tiba saya berpikir tentang dia terus ya? Nah itu kan, kok semuanya selama saya kenal dia kok semua barang-barang saya kok ada namanya dia ya? Wah, itu kan lebay ya kan? Tapi bisa jadi terjadi seperti itu gitu. Karena kalau memang sekarang kita usia mungkin seperti saya 30-an, mungkin sudah tidak mengalami kayak gitu ya. Tapi kalau yang anak-anak SMP, anak-anak SMA itu kemungkinan ketika kamu suka sama seseorang itu efeknya bisa seperti itu. Yang kamu sebut nama-namanya, kamu bilang kangen pakai N banyak-banyak sekali, kangen gitu. Terus, nah, dari mana? Karena kamu merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang menarik hati kamu. Nah, antisipasinya gimana? Antisipasinya pertama, kita harus kuatkan akidah kita kepada Allah Ta'ala bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah dari urusan-urusan seperti ini. Maka oleh karena itu, tetap dekat sama Allah sambil meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk menjaga hati kita agar senantiasa bersih. Untuk menjaga hati kita jangan sampai ternodai oleh hal-hal semacam itu. Atau kemudian bertobat kepada Allah dari segala kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita buat. Allah itu yang menumbuhkan cinta dalam hati kita, bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, ketika kita sudah berusaha untuk menjaga pandangan, kok ternyata juga tidak bisa terjaga, hingga akhirnya muncul fitnah wanita itu, kita taubatan nasuha, kita kembali kepada Allah untuk bisa memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita selama ini terhadap pandangan-pandangan kita. Nah, remaja RDS yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kunci pertama adalah apa? Kita harus mampu mengendalikan pandangan mata kita agar tidak mudah jatuh cinta. Wah, saya ini mudah banget Pak jatuh cinta. Sekali saya lihat namanya perempuan, itu mesti saya suka. Sapi perempuan? Ya, kalau itu enggak Pak, ya kan? Saya enggak suka. Nah, oleh karena itu yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita mendidik hati untuk senantiasa dekat sama Allah agar ketika kita khilaf dalam persoalan mata ini ya, kita melihat sesuatu yang dilarang, kita bisa segera memperingatkan diri kita sendiri gitu. Jangan dong gitu, jangan melihat dong gitu, atau jangan terlalu dibiasakan dong. Soalnya nanti kalau sudah kena fitnahnya itu bakalan susah untuk menyembuhkannya. Ya, dari mana datangnya cinta pertama? Memang dari aspek-aspek fisik seperti itu. Yang kedua, bisa jadi dari kecerdasan seseorang yang mungkin membuat kamu kagum. Ya. Jadi ada kemarin seorang yang bilang, Pak, saya tuh kalau setiap lihat orang pinter, itu saya tertarik, Pak. Gitu. Bukan tertarik kepada fisiknya yang ganteng atau tidak ganteng, Pak. Tapi saya kalau lihat pria, dia pinter, cerdas, ya, ilmu agamanya juga tinggi, apalagi dia hafid Quran, wes saya mesti tertarik Pak. Sampai seperti itu ya Mbak. Iya. Dan apa namanya, itu sudah menjadi sebuah apa ya, sebuah sifat saya gitu. Waduh. Nah, bisa jadi orang-orang itu ada yang model seperti itu. Kamu juga mungkin bisa seperti itu kan, jatuh cinta sama seseorang itu cuma karena kecerdasannya. Kenapa sih dipilih, orangnya juga kurus ya kan, pendek juga ya kan, rambutnya juga keriting, kemudian dia juga jerawatnya banyak, tapi dia pinter Pak. Nah kalau sudah seperti itu berarti ada sebab kedua yang bisa memunculkan cinta antara kamu sama teman kamu, yaitu kecerdasan atau kepintaran. Jenius ya kan, meskipun kacamatanya setebal tembok Cina gitu kan, tapi karena dia jenius, ya saya menyukainya Pak. Jadi pertama karena aspek fisik, yang kedua karena aspek kecerdasan, yang ketiga karena aspek apa? Kepribadian. Orang bisa sangat suka karena kepribadiannya. Ya, maka jangan remehkan orang yang suka minta maaf. Itu kadang-kadang kepribadiannya sangat dinilai tinggi. Iso boso alus, Mas Iwoman sakit. Ndiko Jawa alus mboten niki. Insyaallah sakit. Insyaallah sakit. MC ya. Nah, kemudian dari unggah-ungguh ya, sopan santun ya kan. Kadang-kadang yang enggak suka itu anaknya, tapi ibunya suka ya kan. Ya wah, itu kita ya, apa itu dadi mantuku. Wongnya halus eram gitu ya. Kecoblos teme. Aduh, kula kecoblos gitu ya. Wah, ketes netes-netes kopios itu ya masih kecoblos ya. Itu kan repot juga. Nah, kadang pada aspek kepribadian, misalnya orang yang perhatian ya, orangnya itu sangat dewasa ya, mengayomi, itu tidak bisa tergantikan. Nah, ada orang-orang yang suka sama model-model seperti itu. Nah, jadi fisik bisa, kemudian yang kedua kecerdasan, yang ketiga kepribadian, yang keempat cinta itu kadang kayak gift. Bukan merek sabun ya, tapi kayak anugerah gitu. Tiba-tiba kamu menyukai orang itu tanpa ada alasan apapun. Ya, orang tampan juga enggak, baik juga enggak, ya kan? Cerdas juga enggak, tapi kok mendadak saya itu suka sama dia ya? Kenapa ya gitu? Nah itu yang dikatakan, janganlah kamu mencintai berlebihan karena lama-lama bisa menjadi benci, atau janganlah kamu membenci berlebihan lama-lama bisa menjadi cinta, karena tidak ada alasannya mencintai dia. Tapi tiba-tiba seperti itu. Nah, monggo ya, terserah kamu nanti identifikasi aja. Kamu kira-kira yang mana? Apakah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Nah, karena bisa jadi kontak-kontak cinta itu, awal mula gerbang-gerbang cinta itu bisa dari mana aja. Bisa dari komunikasi langsung, tatap mata melihat orangnya. Bisa jadi lewat suara, telepon misalnya. Kamu gak tahu orangnya, tapi kamu tahu suaranya. Ya. Atau radio ya kan, suaranya keren nih gitu ya, Mas Imawan, empuk gitu ya. Bareng ketemu wonge ya empuk tenang gitu. Soalnya baru apa nih, di presto atau dibungkus daun pepaya gitu kan. Nah, gue arti sate gitu kan. Nah, dari persoalan ini kita jadi kemudian notice gitu. Kamu jangan terlalu gampang mencintai orang ya kan. Kasus-kasus kenapa banyak ABG yang hilang karena Facebook itu kan karena terlalu mencintai orang. Nah, jadi kadang-kadang cuma dari suaranya kamu suka ya kan. atau dari kata-katanya yang tertulis apa gitu, apakah itu di Facebook ya, status-statusnya itu keren gitu kan, padahal itu cuma ngopi pasta aja dari punya orang gitu, tapi dia nggak sebutkan sumbernya. Kemudian bisa jadi juga lewat hadiah-hadiah yang selama ini diberikan. Ya, apalagi kamu ABG ya, anak baru gede dapat hadiah misalnya iPhone atau mungkin dapat Galaxy atau mungkin dapat smartphone Android atau BlackBerry yang versi terbaru, pasti kamu sangat suka. Nah, dari sinilah kemudian muncul cinta-cinta yang instan tadi. Jadi bukan matang uwit tapi cuma karbitan ya, cinta yang dikarbit sehingga efeknya kamu remaja tidak punya ilmu untuk mengelolanya, sehingga ketika dia datang tiba-tiba atau mungkin datang dengan sekonyong-konyong, kamu juga seperti orang yang sedang diserbu oleh sebuah badai, mirip seperti badai Sandy yang ada di Amerika gitu ya. Jadi kamu porak-poranda, hati kamu habis karena tidak mampu untuk mengendalikan itu. Itu saja masih mau prolognya ya. Oke. Kayaknya menarik nih. Ya, mudah-mudahan menarik. Tentang cinta gitu, memang dunianya para remaja ini. Iya. Ini belum apa-apa aja sudah ada SMS nih. Nah, nanti ya, kita bacakan aja ya. Nanti ya. Kalau kata orang cinta, kalau udah cinta itu tai kucing rasanya coklat gitu. Ya, tai kucing rasa coklat. Oke, saat cinta melekat. Wah, apa itu? Lihat. Saat cinta melekat, tai ayam rasanya coklat. Oke, boleh. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, pendengar ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 7651818 dan juga di SMS 08122617777 dan juga di Yahoo Messenger kami rdsfmsolo@yahoo.com atau di Facebook rdsfmsolo. Di SMS nanti kita bacakan setelah ini ya. Kita simak dulu beberapa informasi berikut ini. 107,7 RDS. Did you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hot samosas in Sumatra, seasoned with a special spice. He ate tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain. And a bowl of fresh baklava that he bought in Bahrain. Media Dawa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang juga disambung siarkan di 101,4 FM Solo, pendengar. Ya, balik lagi di Kalam Remaja di sore hari ini sampai nanti 5:30 ya. Dan kita masih bahas tentang yang namanya cinta atau cintrong. Ya, dari mana datangnya cinta gitu ya. Kalau kata orang, dari mata turun ke hati. Nah, dari hati terus kemana? Apa berhenti di hati saja atau gimana gitu ya? Silahkan yang pengen gabung di 7651818, ada juga di SMS 08122617777 atau juga di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com, di Facebook juga boleh, silahkan rdsfmsolo atau di Twitter ya. Baik, pendengar RDS dan juga Ustaz Burhan, ini banyak sekali yang sudah bergabung. Ustaz, di FB pun juga sudah banyak yang komen ini. Oke, nanti kita bacakan yang di Facebook ya. Oke, ini sudah banyak yang bergabung. Tapi sebelum saya bacakan di SMS, ada satu informasi untuk Anda pendengar. Hadir dan ikuti Talkshow dan Bazar dengan tema Ketika Hati di Bawah Logika, yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 3 November 2012, jadi besok ya, pukul 7 pagi hingga selesai, bersama Ustadz Burhan Shodiq. Nah, gak lain lagi nih, di depan saya nih orangnya. Penulis buku-buku bestseller remaja, bertempat di ruang 307, gedung 1 Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Dengan kontribusi Rp5.000, acara ini terselenggara berkat kerjasama FKI Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS dengan RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Baik, Ustaz, kita bacakan di SMS, Ustaz, ya? Iya. Oke, kita bacakan dulu yang ada di SMS ini. Dari Uhti UNS. Wih, Uhti di UNS maksudnya. Iya, mungkin. Mungkin. Ada dalam kurungnya 21, berarti mungkin usianya 21. Mungkin. Hanya menebak-nebak aja nih. Anak pengen banget bisa kuliah, tapi di sisi lain keluarga anak pengen anak segera menikah. Nah, bagaimana ini, Ustaz? dari ukti di UNS? Ya kalau seandainya ditimbang-timbang dari dua pilihan itu, apakah kuliah atau menikah, misalnya kemudian keluarga mengharapkan Anda segera menikah di usia 21, karena usia 21 itu sebenarnya usia juga yang paling pas untuk produktif, mengawali sebuah ya. Rumah tangga. Dibicarakan aja kepada pihak ayah sama ibu, kira-kira kenapa alasannya mempercepat pernikahan. Sebenarnya masih ada opsi yang ketiga, yaitu Anda tetap menikah, tapi setelah itu Anda kuliah. Melanjutkan kuliah. Bisa, cuma ya. Memang mampu nggak kira-kira suami Anda nanti membiayai kuliah itu? Karena nanti kalau sudah menjadi seorang istri dari seorang suami, beban nafkah itu sudah berada di pundak suami Anda, bukan lagi di pundak orang tua. Intinya itu sama-sama baik kok Mbak. Artinya nikah itu juga bagus di usia 21 itu. Sementara kalau mau kuliah juga itu betul. Sesuatu yang bagus ya. Tidak boleh ditahan-tahan, karena itu menuntut ilmu juga bagian dari hak Anda sebagai seorang perempuan. Betul. Jadi opsinya bisa nomor tiga justru ya. Anda tetap menikah, tapi pastikan atau tanyakan dulu kepada calon suami Anda apakah dia akan membiarkan Anda kuliah, memfasilitasi Anda kuliah, membayari SPP-nya, sampai mungkin pada tataran mensupport. Ya. Nanti kalau sudah hamil, sudah punya anak, tetap mensupport kuliah Anda itu gitu. Betul. Jadi bisa jalan bareng kok ya sebenarnya ya. Bisa. Oke. Setelah kuliah setelah nikah teruskan kuliahnya. Iya, setelah kuliah S1 nanti ambil S2, S2 ambil S3. Kalau habis S1 langsung S3, S3 maksudnya. From me, girl. Ustaz, pacaran itu bikin nangis terus katanya. Mending single aja lah. I'm single, I'm very happy. Ya, itu lagu ya. Ada yang Arista. Bilang single itu pilihan, jomblo itu nasib katanya. Itu mungkin kata Bisa, orang. Ya. Single sama jomblo. Memang begini ya, kalau Anda pacaran itu pertama itu dosa. Yang kedua, kalau seandainya Anda tetap pacaran pun, pacaran sekarang lebih kepada aspek penjajahan atas nama cinta sebenarnya. Jadi ketika seorang laki-laki punya pacar, seolah-olah dia sudah jadi my own property. Ya. Dia sudah menjadi properti saya, hak milik saya. Berarti kalau Anda menjadi pacar saya, berarti Anda hatinya itu milik saya. Tubuh Anda juga milik saya. Kasarnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu memang nyesek. Nyeseknya gimana? Anda jatuh cinta tapi Anda tidak bisa menunjukkan betapa cinta itu membutuhkan pelampiasan-pelampiasan ya, karena memang Anda tetap harus mengikuti larangan-larangan atau menaati rambu-rambu yang menjadi batasan-batasan pergaulan ya, meskipun tidak banyak yang berhasil karena merasa pacarnya maka merasa sah-sah saja memiliki. Kalau kemudian mengumbar kemesraan bersama dia. Nah kalau sudah seperti itu, Anda memberikan apa yang Anda berikan kepada kekasih Anda yang tidak halal, kemudian terjadi sesuatu, itu lebih nyesek lagi. Nah, akhirnya menangis berhari-hari. Nah itu yang bikin nangis terus. Makanya Anda harus beli air isi ulang untuk air mata Anda kan. Kalau nanti habis kasihan matanya. Terus gimana? Harus gimana ini sir? Ya single, tadi kan dia sudah single, bilang gitu. Single, yeah, I'm single and I'm very happy. Ya yeah, single. Tapi nanti pada saatnya kita harus double ya, ganda campuran. Ganda campuran yang melahirkan. Oke, okay, gitu ya. Namanya goal gitu aja. Asma di Solo ya, Ustaz, bagaimana caranya agar kita tidak gampang jatuh cinta katanya? Soalnya ana orangnya gampang kagum sama seseorang tadi yang sama seperti apa yang disampaikan Ustaz Buran Sodik tadi. Tapi kayaknya ada yang ditelepon ya, Ustaz. Kita sabar dulu di telepon, nanti kita simpan dulu pertanyaan ini, kita akan jawab setelah kita angkat telepon ini ya. Yeah. Oke, ada siapakah? Coba kita sapa Mas Fatah, ada Dik Diah katanya. Wah, Dik Diah. Dik Diah di Solo. Assalamualaikum Dik Diah. Waalaikumsalam. Dik Diah, umurnya berapa Dik Diah? Umurnya 15 tahun. 15 tahun. Oh iya. Antum baru nanya langsung tanya umur, kasihan ini ya. Monggo-monggo silakan. Tanya mesti anak. Silakan. Gini Tad, aku mau tanya. Yeah. Aku kan punya beberapa teman. Nah itu tuh di kelasku itu mereka tuh seneng sama anak cowok. Tapi tuh senengnya tuh rada-rada alay gitu loh. Alay. Gimana alaynya? Alaynya tuh gimana ya? Ya mereka tuh cuman baru seneng, tapi kalau ada orang lain yang kiranya tuh deket sama cowoknya itu, atau cuman ngobrol, atau cuman ngapain, ngerjain kita berdua gitu seumpama, nah itu tuh mereka tuh marah. Paham. Terus aku mau tanya gini, kira-kira gimana sih cara menyikapi teman-temanku itu biar mereka tuh nggak gimana ya? Nggak alay. Iya, nggak alay ya? Dan terus nggak bersikap seperti itu gitu loh. Iya, iya betul, nggak berlebihan lah istilahnya ya. Iya. Iya, gitu aja jadi ya. Iya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Salut saya berani telepon ke sini jarang. Kalau temanya kita ubah ya kan. Nah, berani. Berani ya. Kemarin temanya tinggi-tinggi ya. Tapi yang ditanyakan bukan masalahnya sendiri. Tapi masalah orang lain nih. Saya punya teman. Pertama kita harus pahami ya dia ya tentang kondisi kelas ya. Kelas memang kamu kalau 15 tahun itu mungkin SMP kelas 3 ya. Atau mungkin belum SMA ya. Di situ memang proses-proses usia-usia seperti itu pubertas-pubertas yang paling awal lah. Ya. Jadi kamu bersama teman-teman itu pada mulai ngerasa ada kepemilikan terhadap perasaan ya. Cuma kalian memang tidak punya ilmu untuk mengelola nek seneng iku terus piye yo gitu ya. Akhirnya ibaratnya orang punya tanah, kalian akan segera memasang pagar untuk tanah itu agar tidak diinjak-injak orang. Nah, karena merasa belum dewasa, merasa dia adalah satu-satunya pria, satu-satunya cowok yang berada di hati kamu, akhirnya kemudian kamu ngerasa, atau teman-teman kamu ngerasa bahwa tidak boleh ada pengganggu yang masuk ke dalam ruangan privasi kalian, gitu. Jadi ini cinta saya, tidak boleh ada yang mengutak-atik, tidak boleh ada yang berubah ganggu urusan-urusan kalian gitu. Nah, gimana cara ngatasi orang-orang yang seperti ini? Pertama, kamunya jangan terpengaruh ya. Kamu sebagai seorang muslimah yang lebih terdidik, saya pikir ya, kamu jangan terpengaruh teman-teman kamu. Justru kamu jangan terwarnai, tapi bagaimana kamu mewarnai. Makanya kalau ke sekolah bawa pewarna ya, gitu. Maksudnya kalau kamu ke sekolah itu kamu harus tetap kekeh dengan prinsip kamu bahwa saya nggak bakalan terlibat ke pacaran, ya kan? Bolehlah mereka mau pacaran kayak gimana, tapi saya nggak boleh terlibat ke situ. Semua saya anggap teman aja. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Justru kamu tampil sebagai seorang remaja yang bisa ngasih tahu mereka. Solusi ya. Kamu ngapain sih kok berlebihan kayak gitu? Emang itu sudah menjadi cinta mati kamu apa gitu ya? Atau mungkin kamu kenapa sih terlalu berlebihan? Toh waktu hidup kita masih panjang, kenapa dihabiskan untuk sesuatu yang tidak jelas gitu? Kita bisa ngasih tahu dengan bahasa kalian sebagai anak muda kan, kita ngomong aja sama mereka, ngapain sih terlalu gitu-gitu banget gitu kan? Kan belum tentu jadi suami kita juga gitu ya. Masih SMP juga. Udah deh, orang celana aja masih pendek gitu kan, mau ngapa-ngapain ya kan? Kamu tapi, bisa mewarnai ya? Tapi kan kadang kalau udah cinta, udah suka, kalau digandani piye wae kan sulit gitu kan. Itu tadi itu kan masih alay ya. Dia jadi hanya melihat pada aspek apa yang sekarang ini dia rasakan. Dia belum melihat ke masa yang akan datang. Mereka bersikap sekarang yang dibutuhkan apa, bukan apa namanya masa kira-kira depan. Masa depannya bakalan kayak gimana. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian menyebabkan pola pikir mereka itu masih sempit. Nah, kayak dia ini alhamdulillah ya Allah udah kasih hidayah. Nah, kamu coba deh ngobrol ke mereka, deketi satu orang aja dulu di antara mereka yang paling lemah, ya maksudnya paling lemah pertahanannya untuk bisa kita nasehatin. Kamu deket sama dia, kamu mulai masuk ke kelompok itu lewat orang tersebut, gitu, lewat teman kamu itu, gitu. Jangan sampai mereka justru dibiarkan. Nanti kalau dibiarkan nanti kasihan. Apa mungkin ini yang namanya cinta buta gitu ya? Bukan buta sih, jadi dia lewat dia sifatnya itu cintanya itu protektif ya, protektif dan obsesif. Jadi dia terlalu protek kepada pasangannya, kemudian ngerasa bahwa dia adalah segala-galanya karena mungkin dia tidak mendapatkan perhatian dari orang lain. Walaupun belum ada status yang membuat mereka semakin mantap gitu ya. Iya. Oke. Kembali ke SMS tadi Ustaz, dari Asma di Solo. Itu untuk dia ya, semoga bisa dilaksanakan, bisa dipahami. Dari Asma tadi Ustaz di Solo, bagaimana caranya agar kita tidak gampang jatuh cinta? Soalnya orangnya gampang kagum sama seseorang. Wah, ini dia. Kagum itu perlu dibedakan, itu bukan cinta, ya? Belum termasuk cinta. Kalau kagum itu maka sering saya bilang gini ya, apa, kadang-kadang kita harus bisa seperti manusia dan bulan. Bahwa gimana? Bulan itu akan tetap kita kagumi dengan jarak antara kita dengan dia sekarang gitu ya. Karena semakin kita mendekat kepada orang yang kita kagumi, bisa jadi bukan kekaguman yang kita terima tapi bahkan malah kekecewaan. Semakin dekat kepada orang yang dikagumi, malah semakin kecewa. Jadi biarlah kagum itu menjadi kekaguman yang wajar. Maksudnya saya kagum dengan dia karena kecerdasannya. Titik di situ, tidak sampai masuk ke ranah yang sampai gimana gitu. Kagum itu sama dengan ngefans itu tadi. Beda ya? Ya, ngefans kan menggemari ya, sama aja lah ya. Saya kagum karena suaranya, saya kagum karena kecerdasannya, saya kagum karena kepintarannya. Tapi kemudian kamu harus mengerem bahwa dia adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa terjangkau ya, dengan pun kondisi kita sekarang. Jadi tetaplah kamu menjadi bulan, tetaplah kamu menjadi bintang di sana yang indah ketika saya pandang di sini. Tapi ketika saya mendekat, oh ternyata bulan itu blentong-blentong gitu kan. Bolong-bolong, kemudian terjal dan lain sebagainya. Maka itu pertama yang harus difahamkan tentang posisi kita dengan posisi orang tersebut ya. Kagum tidak ada masalah kalau selama itu hanya sebagai alat pemantik inspirasi ya, karena setelah itu kita bakalan terinspire gitu ya, dapat inspirasi dari orang itu, kita jadi nyontoh dia, kita jadi meneladani orang itu, kebaikan-kebaikannya tentu saja ya kan. Nah, baru kemudian kamu menyadarkan diri kita, hey, who am I, siapa saya, kemudian dia juga siapa gitu kan. Jadi dengan begitu posisi kita akan senantiasa enak gitu. Berarti boleh dikatakan tidak memantaskan diri untuk mencintainya gitu kan. Ya kalau orang itu jauh gitu ya, artinya memang ada beberapa posisi yang kemudian tidak memungkinkan bagi dia untuk lebih dekat lagi kan, ya sih ya sudah kan. Nah kalau itu kan, kalau posisinya jauh itu akan lebih mudah. Tapi kalau misalkan satu sekolahan, satu kelas, bahkan satu kelompok misalkan gitu, gimana sih? Ya makanya ada istilah bertahan di sini. Jadi artinya itu bertahanlah di situ sampai nanti waktu itu memungkinkan kalian untuk menjadi seseorang pasangan kekasih. Tapi kalau sekarang memang belum, ya sudah bertahan di sini. Jadi atau bertahan di sana, yang benar yang mana. Jadi tetaplah kekaguman itu berada di hati kamu sementara kamu tidak memfollow up dengan kegiatan-kegiatan untuk menyuburkan kekaguman itu. Misalnya nyari SMS-nya atau nyari nomor kontaknya, telepon ke dia dan sebagainya. Tetapi kamu memposisikan, udah deh, kalau memang Allah mengizinkan kita bersama, nanti pada satu saat nanti kamu pasti bakal melamar saya, atau saya bahkan menghubungi kamu untuk melamar saya. Itu juga sangat memungkinkan, tapi jangan sekarang, karena sekarang masih SMP dan masih SMA gitu. Apa itu? Baik, lanjut di SMS lagi. Ada dari Om Joni. Betul Ustaz, Om Joni juga pernah kelepek-kelepek sama seorang perempuan. Gimana Om ceritanya Om? Sepertinya dia seperti paling top. Setelah saya pantau, dia pendusta besar. Siapa Om itu Om? Wah, ini gak disebutkan namanya. Mudah-mudahan jadi kapok ya Om ya. Kalaupun ada namanya, paling juga disamarkan bunga. Mawar. Oke Om Joni, ada yang tanggap Ustaz? Ya, seringkali kita itu kalau dikasih tahu orang itu belum yakin kalau belum menjadi pelakunya sendiri gitu ya. Nanti kalau udah berdarah-darah, nangis bombay gitu ya, bener kata kamu gitu ya. Padahal kemarin dikasih tahu nekat gitu. Om Joni ya. Baik, lagi dari hamba Allah. Mana ini? Deng. Bukan, yang ini dulu aja. Dari 486, Ustaz mohon sarannya. Saya akan ditaarufkan dengan ikhwan yang pendidikannya lebih rendah dari saya. Saya S1 dan dia SMA. Maisahnya juga belum jelas Ustaz. Umur saya sudah 30-an. Saya jadi bingung gitu. Kalau untuk masalah pendidikan, memang itu nanti selama tidak berpengaruh kepada kepribadian seseorang, itu tidak akan menjadi penghalang. Tetapi kalau seandainya itu berpengaruh, misalnya sang pria itu merasa minder dengan posisi dia yang SMA sementara istrinya yang S1, dan dia tidak punya sesuatu untuk dibanggakan untuk menutupi rasa mindernya itu, maka pernikahannya nanti bakalan agak menemui masalah. Hmm. Kecuali kalau misalnya dia SMA tapi dia punya sesuatu skill yang mengakibatkan dia dipandang di mata sang istri gitu. Misalnya dia itu orangnya wise ya, bijaksana, kemudian dia ternyata penghafal Quran, atau mungkin dia ternyata adalah sosok yang orator, atau dia sosok yang punya nilai ketokohan di masyarakat ya. Jadi ada nilai-nilai plus yang kemudian si istri memandang hormat kepada dia sebagai sosok pria yang kowam, yang siap menjadi pimpinannya. Oke. Itu satu hal tentang pendidikan ya. Itu artinya kita tidak bisa pukul rata mengeneralisir bahwa nek SMA itu mesti luwe elek soko S1. Tidak ya, karena kadang-kadang lulusan S1 pun itu tidak lebih cerdas daripada lulusan SMA ketika terjun di masyarakat. Hal-hal ya, yang tertentu pokoknya. Pada aspek-aspek tertentu lulusan SMA itu punya kecerdasan-kecerdasan sosial yang tidak dimiliki oleh mereka yang S1. Tinggal nonton S1-nya dan SMA-nya mana kan, gitu loh. Itu tidak bisa menjadi cakupan. Cuma saya tadi bilang, apakah pendidikan itu berpengaruh kepada kepribadian itu sendiri. Kemudian kepada sang istri juga, apakah dengan posisi seperti itu dia akan bakalan menganggap dirinya lebih tinggi, lebih gede, lebih berkuasa, lebih powerful daripada suaminya ketika dia memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Karena kalau kita mau mendebat di Indonesia ini, yang dihargai cuma pendidikan formal, pendidikan non formal itu tidak dianggap, ya kan? Ya, kalau jenengan masuk ke pondok yang sifatnya tidak mengikuti Depdiknas misalnya atau Debak misalnya, nanti lulusnya gelarnya apa? Kita nggak ada gelar, tapi kita melakukan pendidikan dan dakwah. Nah, maka kemudian pendidikan seperti itu tidak dianggap di Indonesia. Maka sehebat apapun Anda lulus dari situ, Anda merasa tidak punya titel. Nah, ketika tidak merasa tidak punya titel, merasa direndahkan. Padahal tidak seperti itu. Nah, tinggal kepada Anda apakah memiliki pemahaman yang kayak gitu ataukah tidak. Soalnya kan perlu dilihat juga calonnya seperti apa. Nah, itu satu hal ya, pendidikan. Yang kedua, ternyata diperparah juga dengan masalah pekerjaan yang belum jelas ya. Kalau kita sih yakin bahwa pekerjaan itu bisa dicari, cuma persoalannya dalam ta'aruf itu sebaiknya memang perlu dibicarakan. Rencana renstra Anda setelah menikah dengan saya apa misalnya ya? Rencana strateginya ya, target-target Anda untuk masalah ma'isah. Oh, kalau saya sih yang penting bisa nikah dengan Anda dulu, nanti malah salah ya ma'isah bisa kita pikirkan bersama misalnya kan. Kalau dengan jawaban seperti itu sudah cukup bagi Anda menerimanya, ya terima. Tapi kalau bagi Anda merasa, wah jawabannya kok kayak gini ya, tidak meyakinkan banget, Anda sangat punya hak untuk menentukan lanjut berhenti enggak, ya, dari proses ta'aruf tersebut. Ya, kecuali kalau sang laki-laki gagah, begini mbak, saya ketika nanti sudah menikah sama Anda, saya akan mencoba untuk mencari pekerjaan dengan skill yang saya miliki. Saya ini bisa nukang, saya ini bisa akuntansi, saya bisa korel, saya bisa Photoshop, mbak. Tinggal nanti bagaimana kita ke depannya. Saya juga sudah ada yang reng-rengan membuka usaha apa. Nah, gitu. Nah, ya, ya. Mungkin itu jawabannya lebih mantap, ya kan? Oke, gitu ya. Kita ke Facebook, kita bacakan banyak banget nih. Nanti di asalnya juga masih banyak. Saya bacakan dulu yang ada di Facebook. Ini terima kasih yang sudah berikan jempolnya. Sudah ada 18 orang nih. Banyak sekali. Alhamdulillah, jempolos. Rakama Selanjar Wahyudi. Dari mana datangnya cinta? Dari mulut turun ke kali katanya. Kok bisa ke kali ya? Kemudian dari Mahmud TW. Dari hati, tapi ketika perasaan cinta tersebut muncul, belum tentu orang yang kita harapkan belum tentu bisa ngertiin perasaan cinta tersebut. Waduh, bertepuk sebelah tangan berarti ya. Kemudian dari Didik Hakiki FMC. Cinta sejak dulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Kayak apa ya, di film gitu ya. Ahyar Fauzan, cinta datang tak diundang, cinta pergi tidak titip pesan katanya. Oke, kemudian Nisa Al-Khair. Cinta itu datangnya dari hal-hal yang unik. Bahkan benci pun bisa jadi cinta. Kemudian dari Aditya Arif, cuma senyum saja. Fahri Ali Irhabi, cinta cerita indah tentang asmara. Ya, ini kayaknya jadi pujangga semuanya ini. Jabir Muslim, subhanallah Ustaz Burhan Shodiq, ana jadi ingat, ya Allah, aku tak ingin sendiri. Itu kata Ustaz. Ya, betul. Itu judul buku ya. Judul buku ya. Oke, RS cinta yang rasa cinta yang hakiki hanyalah dari Allah. Kemudian dari Adib Rustam Munaf Mashkuri, tausiah pagi tadi Ustaz Burhan Shodiq ya, suaranya kok kayak Yusuf Antonio. Bukan ya. Bukan maksudnya. Siapa tadi pagi? Tadi pagi siapa ya? Coba lihat lagi. Anissa Nur Fitriana. Cinta, entah itu harus diartikan bagaimana, namun rasanya sungguh luar biasa. Nah, berarti udah merasakan cinta ini ya. Luar biasa. Ramadan Elvilang, apa ya? Enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh. Emang enggak bisa ya? Kemudian dari Ukti Kamzatuning, jadi muslim sejati. Assalamualaikum. Oh ya, ini nomor SMS-nya ya. Ansori, kata teman sih dari sering ketemu gitu. Cinta datangnya dari sering ketemu gitu. Oke, nanti kita bacakan lagi di SMS dan juga kita nantikan di telepon. Tapi kita jeda dulu Ustaz ya. Ya. Kita jeda dulu untuk menyimak satu atau beberapa informasi yang akan kami sampaikan di Indra Dengar Anda. 107,7 RDS. Did you ever hear about the boy who ate an egg and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. Media Dawa Seriah 107,7 RDS FM Solo dengan Seriah Hidup Menjadi Lebih Indah yang juga disambung siarkan di 101,4 RDS FM Solo pendengar. Ya, balik lagi di Kalam Remaja di sore hari ini ya. Kita masih bahas tentang namanya cinta atau love gitu ya. Ya, kalau tema-temanya gini kayaknya ratingnya tinggi ya. Kayaknya ratingnya tinggi. Terbukti ini yang komen di Facebook juga sudah banyak sekali. Kemudian yang SMS pun juga tidak seperti biasanya sebanyak ini ya. Ya, terima kasih yang sudah komen lagi ya. Ada Uhti Kamzatuning menjadi muslimah sejati. Cinta adalah fitrah manusia yang diberikan oleh Allah begitu. Kemudian Eko Juwono, masya Allah, Ustaz Burhan. Jadi ingat nih, ya Allah, titik-titik-titik. Kemudian Jundir Rahman Asadul Mubarak, cinta adalah kekuatan, namun bisa menjadi kelemahan. Akhwat Pendamba Surga, Witing Trisna Jalanan Manut Agomo, gitu ya. Bukan karena nggak ada liane. Rano Leo. Oke, di SMS sudah banyak sekali yang bergabung ya. Ini mungkin salah satunya SMS-nya Mas Wata. Mas Wata SMS nggak Mas Wata? Oke, ya. Baik, cinta itu C-I-N-T-A, kata Mas Patah kalau ini. Ada dari hamba Allah, Ustadz, saat ini aku kerja yang mengharuskan welcome pada pelanggan. Nah, itu ya. Nah, saat ini sering ada laki-laki yang bilang suka banana. Padahal, saya sebisa mungkin menjaga izah dan pandangan. Bagaimana Ustadz cara mengingatkan mereka? Karena saya risih banget Ustadz. Wah, siapa ini? Bukan Mas Wata lakinya. Bukan. Boh, ini rangerti aku dek Mas Wata rangerti. Jadi memang harus profesional ya. Artinya profesional itu selama kemudian itu bagian dari tugas, ya kita akan melakukan sebisa yang kita lakukan. Tapi kalau sudah mulai ada orang kurang ajar, maka kita harus tegas. Tegasin aja Mbak gitu ya. Anda sudah kurang ajar Mas sama saya Mas. Ya, ya. Atau mungkin kita sudah tolak-tolak ya dengan baik-baik gitu kan, tapi ternyata dia masih ngejar kita gitu kan. Maka kita perlu tegas dalam hal itu. Nah, Anda sampaikan aja ketegasan itu kepada orang yang bersangkutan bahwa sikap Anda selama ini kepada dia itu karena aspek profesional sebagai seorang pekerja saja, bukan karena yang lain-lain gitu. Jadi langsung di menohok gitu ya, Anda udah kurang ajar gitu nanti ya. Aduh, rantak deh hatinya. Kalau seandainya memang itu bentuk kekurang ajaran ya, tapi kalau seandainya cuma sekedar Mbak, saya mau kenal lebih dekat gitu ya, nah itu mungkin bisa dipahami, oh maaf ya Mas, saya untuk data-data pribadi tidak saya share gitu ya, atau seperti apalah bahasanya yang kira-kira tidak kemudian menyebabkan dia itu terasa ada harapan-harapan ya yang Anda berikan kepada dia. Oke, Mahmud di Tawangmangu, dingin ya di Tawangmangu ini. Mantap nih bicara cinta, tapi jadi tambah tahu tentang hakikatnya cinta. Salam buat teman-teman di Tawangmangu aja gitu. Kemudian dari Arin di Semarang. Ustadz, wah uraian Ustadz kena banget nih, mana? Aduh. Nanti Ahad kita ke Semarang ya. Ke Semarang ya. UNES. Anak akhwat yang tengah dekat dengan Ikhwan, kami kenal selama 1 tahun berhubungan via SMS dan telepon Ustaz. Tapi akhir-akhir ini anak sadar bahwa semua yang dilarang agama. Anak berpikir untuk putus dulu, tapi Ikhwan keberatan. Kami rencana mau nazar setelah anak usai studi. Anak saat ini sedang skripsi. Apa yang mesti anak lakuin Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya itu sudah benar ya, artinya kamu dalam hal ini sudah mulai sadar bahwa itu salah, terus kemudian pengen menyudahi, tapi ikhwannya malah nggak mau gitu kan. Nah di sini perlu ketegasan nih, artinya tunjukkan bahwa Anda itu lebih menghargai perintah Allah daripada menghargai perintah dia gitu. Karena dia ngajak kepada suatu kemaksiatan, kamu harus tegas untuk bilang bahwa stop ya, kita nggak boleh lanjutin ini lagi, gini aja pokoknya selama ini kita akan putuskan dulu hubungan ini ya, jangan saling menghubungi. Tapi nanti kalau aku udah selesai skripsi, silahkan datang ke rumahku untuk melamar aku kalau memang aku masih available gitu ya. Tapi kalau aku sudah milik orang lain ya jangan kamu harap-harapin lagi. Jadi kita harus berani. Oh no. Kita harus berani tegas ya. Karena itulah ini kan macam mana nih gitu ya. Jalan sudah jalan ini sudah atau gini, paksa si Ikhwan itu untuk memberanikan diri gitu ya. Udah gini aja daripada kita kayak gini selindat-selindat gak karuan. Udah kamu datang aja sekarang ke orang tuaku, kamu minta aku baik-baik ya, lamar aku, tunjukkan kegagahanmu sebagai seorang Ikhwan. Gitu dong Wan, jangan jadi bakwan ya kan. Apalagi himawan. Si Ikhwan. Tadi kita putuskan untuk hidup bersama ini sebenarnya. Betul. Oke. Arin, Mbak Arin ya di Semarang City. Tunggu aja kedatangan Ustaz Burhan ke sana ya. Kapan Ustaz? Hari Ahad nanti. Hari kita Ahad, di ya. UNES ada beda buku Ya Allah Jauhkan Aku Dari Zina. Nah, zina hati atau zina yang lain. Oke. Eko di Meranggen Cokro ya. Saya pikir Eko di sini. Nah, itu Mas Eko ada juga. Ustadz, banyak remaja yang salah dalam mengartikan dan mengekspresikan cinta hingga akhirnya sakit hati. Pacaran itu haram. Sebagai remaja, bagaimana cara mensikapi kalau ada cewek menyatakan cintanya pada saya sebagai laki-laki, Ustadz? Waduh. Nah, cewek sekarang memang lebih agresif ya. Mereka lebih suka, bisa jadi ada cewek-cewek itu yang lebih suka kepada anak-anak masjid ya kan. Karena mereka dianggap lebih sopan ya, lebih perhatian atau mungkin lebih punya akhlak bagus ya. Tapi ketika misalnya mereka mendekati terlalu agresif dan kita membiarkan, dalam artian tidak menegurnya atau mungkin tidak menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, maka mereka tidak akan pernah tahu kalau itu salah ya. Pernah masih mau dikejar-kejar perempuan gitu misalnya? Kayaknya sering gue. Sering gagal. Makanya ngejar-ngejar mau nagih utang. Ngejar-ngejar ngasih foto misalnya. Mas Yaman, aku ngasih foto nih gitu. Kan mau bikin KTP di tempat kamu gitu. Kamu gak bisa makan. Apa bayan katanya kan. Nah, jadi kalau dia ngejar-ngejar dan kita gak ngasih tahu bahwa ngejar-ngejar cowok itu bagian dari sesuatu yang tidak perlu dilakukan, mereka tidak pernah tahu. Mungkin kita kasih tahu, Mbak, sebenarnya saya tahu maksud kamu itu baik, ya kan? Cuma mohon maaf ya, Mbak, saya itu gak bisa membuka hati untuk kamu. Cie, soalnya ini gemboknya itu kuncinya hilang. Kadernya lupa. Passwordnya itu udah hilang, Mbak, jadi akhirnya di blok deh. Akhirnya kemudian kita gak bisa buka hati untuk kamu gitu ya. Itu mungkin bahasa yang santai. Tapi kalau bahasa yang lebih serius, maaf banget gitu ya. Saya tahu mungkin maksud Anda baik, tapi maaf ya Mbak, saya gak bisa nerima perasaan Anda. Karena mungkin ya nanti ngejar, kenapa sih Mas gak mau sama saya gitu. Ya bukan gak apa-apa Mbak, tapi memang orang kan juga berhak untuk memilih kan, siapa yang akan jadi pasangan hidup dia. Dan pilihan saya itu bukan kamu. Cep, woy, langsung kena tombak. Mas, aku mati. Iya, gitu kan. Nah, itu memang kata-kata itu nggak bisa lembut gitu ya. Kata-kata kayak gitu tuh mesti menyimpan sesuatu yang menyimpan sesuatu yang tegas gitu. Karena kalau nggak kayak gitu misalnya, Mbak mohon maaf ya, saya nggak bisa nerima kamu. Tapi kita masih bisa bersahabat kan? Gitu. Nanti kamu bilang, gimana ya, Mbak? Bisa deh bersahabat gitu. Tapi kan bersahabat kena bagi dia itu adalah, ya udah deh kalau aku nggak bisa jadi orang spesial bagi dia, paling nggak aku jadi bisa jadi sahabat bagi dia. Nah, betul. Dia dapat tempat lagi. Gitu. Ada celah-celah lagi ya, Ustaz, ya. Iya. Kata orang kalau misalkan ditolak itu perbaiki diri lagi. Kemudian kalau ditolak ketiga kalinya ngatah. Ya, tapi biasanya memang akan ada kisah-kisah cinta itu di mana penolakan itu tidak selalu berakhir dengan tragis ya. Kadang-kadang si perempuan atau si laki-laki itu punya sisi manusiawi untuk tidak tega juga. Oh. Ya maksud sih tak tolak terus aku ya mesak akhirnya ya tak tombo wae lah piye-piye gitu ya. Waiting terusnya dalam soko. Mesak gitu. Tak nirer ya mesti tolak terus gitu kan. Berarti berkorban demi cinta. Oke ya. Kita sama lagi nih. Selamat lagi dari 431 Ustadz, katanya kalau kita mencintai seseorang karena rasa kasihan, nah ini itu akan lebih awet, benarkah? Kayak pas sudah pertanyaannya ini. Ya malah enggak, kalau kita kasihan itu kalau sesuatu yang membuat dia dikasihan itu hilang, kita jadi enggak cinta lagi tuh. Misalnya wah saya banget mas nek kira tak seneng iku piye uripe kanggo nanti papa nanti ibu gitu kan, kemudian kita mencintainya karena faktor itu, bisa jadi ketika faktor yang membuat dia terkasihani itu hilang, kita enggak bisa mencintainya lagi. Jadi gini aja, kalau mau mencintai orang itu ya standarnya itu apakah dia dekat sama Allah ataukah tidak. Kalau seandainya dia semakin tidak dekat sama Allah, ya maka lunturlah cinta kita kepada dia. Dan itu memang tipe mencintai yang paling tinggi. Karena sekarang ini kalau misalnya cinta itu luntur, sebagian besar karena pupur, ya kan? Pupurnya luntur, cintanya juga luntur gitu ya. Atau kepada aspek lingkar perut, ya, lingkar perutnya nambah, cintanya juga tidak bertambah, malah berkurang gitu. Oke, di Facebook ini ada Leni Narulita. Ini di pesan ya, dari Leni Narulita. Ustaz, tadi saya dicurhati sama teman saya. Beberapa hari kemarin dia ditanya sama santri TPA-nya. Begini ceritanya. Begini. Bayangkan aja. Santrinya bilang gini, Mbak, pacaran itu boleh nggak, kan gitu. Kemudian temennya jawab, gak boleh, itu dosa deh. Kemudian santrinya jawab lagi, lambaknya itu pacaran, sambil mengarahkan wajahnya ke partner ngajarnya, ngajar teman saya tadi gitu. Nah setelah itu teman saya gak bisa jawab Ustaz. Yang saya tanyakan satu, nanti dijawab Ustaz ya. Okay. Setiap pertanyaan nilainya 5 nanti. Oh, iya. Ini pilihan ganda atau? Bukan, ini istilah titik-titik. Esai. Bagaimana cara menerangkan ke santri TPA tadi kalau pacaran itu gak boleh? Karena kalau si anak cuma dikasih tahu kalau hal itu dosa, sepertinya kurang meresap karena dosa itu kan abstrak dan gak bisa dilihat oleh anak. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menegur partner teman saya itu? Soalnya dulu udah ditegur sama pengajar lain, tapi dia nggak menggubrisnya. Sedang kalau dibiarkan, takutnya santri tadi menjadikan dia contoh gitu. Satu, menjelaskan ke anak tadi ya apa adanya. Maksudnya begini loh deh, pacaran itu memang haram. Cuma ada beberapa orang yang nekat melakukannya karena faktor nafsu. Nafsu itu apa, Mbak? Nah, nafsu itu kamu belum paham lah kalau nanti saya jelaskan ya. Nanti kalau kamu usianya udah agak gede, kamu nanya lagi ke aku ya gitu misalnya. Oh ya, Mbak, gitu anak sudah tahu kok. Terus misalnya gini, Dek, kamu tahu lombok itu pedas enggak, Dek? Tahu, Mbak. Terus kamu mau enggak makan lombok? Gak mau dong, kan pedes. Tapi ada gak yang mau makan lombok? Ada. Nah, itu namanya orang yang nafsu sama lombok gitu ya misalnya. Oh gitu ya gitu. Akhirnya nanti, Bu, aku nafsu sama lombok gitu, pelan-pelan gitu. Misalnya, tapi ini cuma sekedar ibarat saja sih. Karena masih ada banyak cara untuk menjelaskan kepada anak-anak itu dengan wajah polosnya kan. Terus yang kedua, gimana cara nasihatin? Ya didudukan. anak itu dududukkan dengan orang yang lebih senior, jangan sama Anda. Mungkin kalau sama Anda sebaya sama-sama pengajar, tadi sudah ditegur, tegur lagi. Karena kuat-kuatan, kuat yang melakukan atau kuat yang menasehatin. Kalau dia misalnya sampai pada tataran, ya udah kalau gini caranya saya enggak usah ngajar aja, ya. Karena saya enggak boleh pacaran, justru dengan pacar saya itu saya bisa terinspirasi mengajar, misalnya kan. Ya sudah, ya sudah kalau memang begitu caranya. Saya ini dalam artian dalam posisi untuk mengingatkan Anda sebagai saudara muslim. Tapi kalau seandainya Anda enggak mau diingatkan, ya kembalinya kepada Anda pribadi. Tetapi kalau Anda biarkan dia pacaran di situ, nanti efeknya ke anak-anak tadi, dia akan melihat contoh teladan yang buruk. Mbok ya ombak, daripada pacaran, mending kamu nikah saja. Orang sama-sama cinta itu juga boleh dalam Islam kan, cuma bingkainya yang halal gitu. Oke. Ini istrinya Ustaz Burhan di studio. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, cinta pertamanya Ustaz Burhan siapa? Karena yang bertanya saya tidak tahu siapa orangnya, ya kan? Ya, maka saya tidak perlu menjawab. Nah, gitu dong. Aduh, padahal istrinya pas di sini nih. Oke, gitu ya jawabannya ya. Betul. Ah, nggak apa-apa lah. Baik, dari 760 Ustaz, Anda mau tanya gimana ya? Gimana ya caranya untuk menyikapi dan menjelaskan pada seorang ikhwan yang belum paham soal pacaran gitu, Ustaz. Kalau dia ikhwan belum paham soal pacaran, suruh beli buku saya. Wah, ini izinkan aku menikah tanpa pacaran. Wah, mungkin itu buku udah lama 2006 ya, maksudnya enggak lihat. Terus Solo ini banyak kajian tentang masalah haramnya pacaran ya. Radio RDS itu berkali-kali ya kan ada iklan layan masyarakat ya. Kok belum paham juga? Jangan-jangan memang dia sengaja tidak paham. Artinya dari sekian banyak literatur, buku, referensi, suara, kajian, macam-macam, radio, televisi, sudah berkali-kali kayak gitu, kok ternyata dia gak paham, berarti dia pura-pura tidak paham. Yang kedua, dipahamkan, yaitu dengan mungkin dijelaskan kepada dia dalil-dalilnya, kemudian diajak suruh ikut kajian dan tidak perlu kamu yang mengajak, tapi mungkin disuruh tuh datang tuh di pengajian sono biar kamu tambah ilmu, biar kamu tahu kenapa dilarang, kenapa diharamkan gitu. Oke. Ini si Diah tadi gabung lagi Zat, tapi lewat SMS. Iya. Yeah. Ustaz ini Diah lagi nih. Iya. Yeah. Saya mau tanya gimana caranya masuk kelompok yang notabene enggak suka sama saya. Oh iya, sebenarnya saya kelas 2 SMA, Zat. Oh, 15 itu kelas 2 SMA ya. SMA Al-Islam 1. Wah, ini adik kelas saya ini. Lebih jauh. Jadi saya pas ngisi ke sana itu pas ada dia. Oh iya, mungkin. Pas Ramadan kemarin. Alasan mereka karena umur saya masih dianggap kecil. Padahal dari segi kemampuan, saya cukup mampu. Gimana? Kelompok apa nih ya? Wah, ini enggak tahu nih. Biasanya kalau SMA itu kan ngegeng-ngegeng gitu loh, Ustaz. Jangan-jangan itu kelompok ibu-ibu PKK kan enggak boleh masuk juga dia. Jadi tidak selalunya kita ini mempergauli semua orang-orang yang kita ingin pergauli ya. Maksud saya begini ya. Kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang memang kita tidak perlu masuk ke situ. Kita hanya akan menjadi teman bagi mereka yang mau menerima kita sebagai teman. Kan easy aja kan, mudah aja. Kalau memang dia mau berteman ya ayo, kalau enggak mau ya sudah gitu kan. Kita bikin gitu simple, hidup ini akan indah, hidup ini akan merasa bahagia. Tapi kalau kita memaksa diri, gimana sih caranya biar masuk ke sana gitu. Nanti kita sendiri yang kemudian merasa tertekan ya, karena pergaulan itu bisa menjadi motivasi, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang membuat menggembosi semangat kita dalam berislam ya. Jadi tergantung kelompoknya sih, kamu tidak menjelaskan sih kelompoknya apa gitu ya. Mungkin nanti kalau kelompoknya itu lebih jelas lagi kita bisa bantu. Oke. Gitu ya, Mbak Diah. Sekarang dipanggil Mbak Diah. Dari kelas 2 SMA ya, SMA Al-Islam 1. Salam buat guru-guru yang ada di SMA Al-Islam 1 Mbak Diah ya. Baik, kemudian kita ke SMS lagi yang sudah masuk nih. Ustaz, gimana sih mengerim sebuah kekaguman kepada lawan jenis? Mengerim. Satu, kamu harus memiliki keahlian yang sama agar kamu tidak begitu kagum. Misalnya kita kagum sama seorang penulis novel, kamu harus mencoba belajar nulis novel. Oh ternyata cuma kayak gini ya gitu. Biasa aja gitu. Kamu kagum sama suara penyiar misalnya. Oh kamu belajar jadi penyiar. Di sini nanti insya Allah ada Islamic Broadcasting School. Nah, sekalian. Ya. Kamu kagum sama seorang penghafal Quran. Kamu ngapalin Quran. Dengan begitu kita punya sesuatu yang bisa kita andalkan sehingga kita tidak kagum-kagum banget gitu sama orang itu. Hmm. Kamu kagum sama kecantikan seseorang, kita nggak bisa ngerubah wajah kita kan. Kamu kagum sama ketampanan seseorang, kita nggak bisa orang wajah kita cuma kayak gini. Jadi mengeremnya situ satu, yaitu kita memiliki satu hal yang sama yang kira-kira itu tidak membuat kita terlalu rendah di hadapan orang tersebut. Yang kedua, kita yakinkan bahwa pada diri kita bahwa masih ada orang-orang yang lebih hebat dari dia yang belum kita temui, bisa jadi kan. Ya, mungkin ketika dulu kita SD lihat seorang supir truk aja sudah sangat gagah kan. Wah, gagah sekali bisa nyupir truk gitu. Tapi nanti-nanti kelama-lama kita lihat enak gede-gede SMP. Yang lainnya. Wih, ternyata truk itu enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan sama traktor misalnya. Ketika SMA, wah, ternyata traktor enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan sama seorang apa pilot jet gitu ya atau apa gitu. Nanti kalau udah kuliah ternyata semuanya itu enggak ada apa-apanya. Ya, lebih hebat lagi kalau misalnya bisa keluar angkasa. Jadi kemungkinan kekaguman kita itu bahannya belum menemukan orang yang lebih hebat aja gitu. Oke, okay, gitu ya. Jadi kalau kagum jadi kagum sama astronot jadilah astronot. Kagum jadi kagum sama presiden jadilah presiden. Jadi harus ada sesuatu tidak mesti satu hal sama yang sama ya. Tapi ada sesuatu yang membuat kita itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah gitu. Jadi okay, ada bargaining position gitu. Lanjut, Ustaz mau tanya, saya sekolah jadi bendahara. Kalau pas ngumpulin uang kas seharusnya bagaimana? Malah tanya gini. Apakah saya boleh ngumpulin uang kas dari teman-teman ikhwan padahal saya akhwat? Kemudian kalau ditanya teman laki-laki itu jawabnya, apa juga harus menundukkan pandangan terus? Bagaimana batasan-batasan pergaulan dengan bukan mahram? Ustaz, ini dari Fafa di Kalijambe. Fafa. Papa ini nama anaknya Mas Saiful Arif nih. Wah, kali-kali udah bisa SMS nih. Kalau udah bisa SMS ya. Jadi pendara apa dia? Pendara gitu. Karena masih anak Saiful pendara Ustaz. Jadi gini ya, Pak, apa? Kalau cuma sekedar menari bendara, setahu saya itu di dalam itu bendara kelas atau bendara OSIS gitu ya, dengan cerita ya. Artinya biasanya ada double-double personel dalam satu jabatan ya. Kamu mungkin bisa minta bantuan dia. Atau kalau tidak ya minta aja enggak ada masalah. Orang itu semua malah di SMA juga seperti itu kok, bukan kayak di pondok hijabnya yang harus tinggi segala macam kan. Anda berada dalam sebuah sistem yang kemudian mengharuskan Anda untuk berbuat seperti itu. Ya, yang perlu dicari adalah alat gombalnya tadi. Maksudnya karena kamu berada di sebuah lingkungan yang seperti itu, otomatis kamu sering berdebu, ibaratnya motor kan, sering kena hujan, sering kena panas, maka kamu harus siap-siap gombal untuk bisa membersihkan itu. Nah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir ya kan. Tapi agar bukan gombal ya. Ya gombal-gombal mukio itu Mas. Bukan gombal ya. Jadi biar kitanya selalu terjaga gitu. Misalnya kamu komunikasi sama ikhwan itu ya sebatas yang dibutuhkan. Apakah harus menunduk terus? Ya, sesekali kalau misalnya kamu melihat dia, kemudian nunduk lagi, lihat dia, nunduk lagi. Tapi kalau Anda bisa menunduk terus juga gak ada persoalan, itu lebih bagus ya. Terus, jangan dibiasakan untuk ngobrol berduaan. Maksudnya, komunikasi tapi cuma dua orang toh, ya kan? Kamu harus bawa teman. Jadi tapi jangan temanmu yang berduaan juga sama temannya gitu ya, sama aja kan. Tong kali kong untuk berduaan. Tapi benar-benar muhrim gitu ya. Artinya nemani kamu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke. Dari Mahmud 22 tahun mau tanya bagaimana sih caranya agar orang yang kita sayangi dan yang kita inginkan jadi pendamping kita, dia bisa menerima kita. Caranya ya Mas. Satu catat. Orang itu rumahnya di mana, kamu cari dulu. Kemudian kamu cari bapaknya siapa, kamu cari informasi tentang dia. Terus kemudian kamu sampaikan bahwa kamu itu memang benar-benar serius ingin menjadi suaminya. Itu aja. Nanti lihat responnya. Responnya misalnya dia menerima, ya berarti Anda tinggal melangkah selangkah lagi, yaitu melamarnya, mengkhitbahnya. Tapi kalau seandainya dia menolak, tanya alasan penolakannya apa. Kalau itu alasannya fisik, itu tidak bisa dirubah ya kan. Maksudnya fisiknya memang kayak gini kok, mau dirubah kayak mau mana lagi. Tapi kalau alasannya mungkin karena aspek materi atau karena aspek keislaman, itu masih bisa dikejar. Artinya kita bisa belajar, kita bisa cari duit, kita bisa bekerja ya. Jadi simpelnya itu saja. Kalau memang dia menerima ya langsung dilamar saja, khitbah yang bagus ya kan. Tapi kalau dia menolak ya berusahalah untuk selalu memenuhi apa yang menjadi faktor penolakan tersebut. Oke, terakhir SMS. Karena waktunya kayaknya mepet. Udah mepet nih ya. Ustaz mau tanya, ini seorang ibu ini Ustaz. Ibu. Ustaz, putriku ini udah ditembung. Nah, dari tembung. Sinten Bu, nembung Bu. Ya, tidak tidak ditembung, tidak berapa lama FB-an sama cowok lain. Nah, yang ibu tidak kenal. Ibu ini harus gimana Ustaz? Gitu. Tapi dia ditembung sama cowok A gitu ya. Tapi kemudian dia malah FB-an sama cowok B. Bagaimana? Ibu, ibu itu masih punya otoritas terhadap anak ibu, apalagi anak ibu itu cewek. Maka dia tidak bisa memutuskan dirinya untuk menikah dengan siapa. Yeah. Tetapi anak ibu itu masih masih harus taat kepada walinya, yaitu ayah dan ibunya. Betul. Oleh karena itu, ibu cari dulu informasinya saja, Bu. Cowok lain yang di FB itu siapa? Hubungannya sejauh mana? Apakah sejauh sumur Wonogiri ataukah cuma sejauh sumur yang lain, ya kan Bu? Jadi komitmennya sejauh apa? Apa cuma sekedar teman SMA, teman SMP, atau teman kuliah, atau cuma sebatas friends, atau apa gitu? Atau dia malah memiliki komitmen-komitmen yang lain? Itu dicari dulu Bu, ya. Baru kemudian kalau seandainya dari obrolan ibu dengan anak ibu itu mendapat jawaban ternyata ada hubungannya sangat serius dengan cowok itu, baru ibu melakukan teguran keras. Ya. Lapi atau nduk kowe wis dilamar wong kok malah koyok ngunu. Iya. Yeah. Katus mengkaten kan senyataan ibu. Anjir, duduk tuk tuk pulang gentak andang dur gitu ya. Oke, oke, dah selesai. Nah, kalau seandainya jawabannya bukan gitu Bu, misalnya enggak kok Bu, ngene iku namung rencang kula. Oh ya wis, berarti segera di segerakan saja pernikahannya Bu. Iya. Ngoten Bu. Oke, sudah. Ini SMS-nya masih banyak sebenarnya masih. Ya, nyuwun pangapunten pilih mbok menawian lah apa gitu. Semoga Ustaz ingkang pamungkas. Kita mohon maaf ya kepada teman-teman remaja yang belum bisa gabung di SMS ya, belum kita bacakan. Bukan berarti kita enggak amanah, ya kan? Tapi karena waktunya itu mepet sekali ya. Kata Mas Arif kemarin ada waktu khusus untuk membacakan SMS-SMS yang tidak kebaca. Tapi kalau di kelam remaja kayaknya belum ada ya waktu khusus belum, itu. Belum. Ya, saya sekarang sedang merintis, merancang, mendesain sebuah situs khusus remaja, situs web ya. Nanti di situ insya Allah informasi-informasi remaja akan kita cantumkan di situ. Namanya www.citaremaja.com. Citaremaja.com. Kalau dibuka sekarang masih under construction gitu. Nah, saya menginginkan siapa saja ya, teman-teman remaja yang punya tulisan bagus atau pengen jadi reporter kami juga enggak ada masalah. Atau pengen bergabung di situ ngobrol-ngobrol tentang remaja, monggo-monggo aja gitu ya. Nanti mudah-mudahan kayak SMS-SMS seperti ini bisa menjadi ide saya untuk mengembangkan bahan menjadi tulisan-tulisan di www.citaremaja.com. Pengennya sih cintaremaja.com, tapi karena ternyata cinta remaja sudah ada, akhirnya menjadi citaremaja.com. Ya apa-apalah, yang penting kan isinya nanti saja. Ya, insyaallah. Oke, gitu sudah, Ustaz. Sudah, terima kasih banyak. Insyaallah pekan depan Ustaz ya kita lanjutkan lagi. Iya, baik. Dengan tema yang semakin menarik lagi. Terima kasih Ustaz dan juga rombongannya. Yeah. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Oh iya, pekan depan kayaknya saya enggak bisa. Oh, enggak bisa. Saya harus ke Undip. Ya, kajian di Fakultas Kedokteran. Oke, okay, berarti pekan depan libur dulu. Kita mutarkan yang hari ini. Oh gitu. Iya, iya. Oke, okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RDS di mana pun Anda berada, demikian kalam remaja hari Jumat ini ya, tanggal 17 Zulhijjah 1433 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 2 November 2012 Masehi. Terima kasih kebersamaannya dan mohon maaf bila banyak salah kata. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita bahas di hari ini pendengar ya. Insyaallah 2 pekan lagi kita ketemu ya, karena pekan depan Ustaz Bulan Sodik tidak bisa hadir di program Kalam Remaja. Terima kasih. Imam Saputra undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Kalam Remaja untuk kali ini. Jangan lewatkan Kalam Remaja pekan depan hanya di 101.4 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.